dari Nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul fidina azakumullah. Hadis Rasul ini menjelaskan kepada kita satu kaidah yang berkaitan dengan kondisi sebuah zaman, sebuah masa. Kullama qarubal atau qarubatil fatrah qarubaz zamanu min ahdin nubuwah kathura fihi alkhair wa kullama ba'uda kathura fihi syarr. Suatu zaman, suatu masa semakin dekat dengan zaman-zaman kenabian, semakin dekat dengan masa-masa kerasulan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka di sana terdapat banyak perkara kebaikan. Semakin dekat semakin baik, dan yang terbaik ialah yang sezaman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun sebaliknya, suatu masa setiap kali lebih jauh dari masa-masa kenabian, dari masa-masa kerasulan, maka semakin banyak dan semakin tersebar kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan padanya. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah ada suatu masa melainkan masa yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Ikhwanul fiddin azakumullah. Kita sekarang ini hidup di suatu zaman, di suatu masa yang sangat jauh dari masa kenabian. Sangat jauh dari masa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hidup di suatu zaman yang sudah sangat dekat dengan kiamat. Qaribun jiddan, sangat-sangat dekat dengan yang namanya kiamat. Itu berarti barakallahu fikum, kita hidup di suatu zaman, zamanul fasad, masa yang penuh dengan kerusakan. Zamanus syarr, masa yang penuh dengan kejahatan-kejahatan. Zamanul inhiraf, masa yang di dalamnya penuh penyimpangan-penyimpangan. Dikarenakan terlalu jauh dari masa kenabian, terlalu jauh dari masa kerasulan, sudah amat sangat dekat dengan masa bangkitnya kiamat. Apa yang disampaikan tadi barakallahu fikum sesuatu yang riil. Kita hidup di zaman kathurat fihi syubuhat wa kathurat fihi syahawat. Banyak di masa kita ini yang namanya syubuhat, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, pemahaman-pemahaman menyimpang yang sesat banyak. Di zaman kita ini sekte-sekte menyimpang yang dulu diberitakan Rasul alaihi salatu wassalam sudah muncul. Sekte yang kali pertama beliau peringatkan dengan hadis yang mutawatir ialah sekte Khawarij, yang beliau juluki sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Muncul, sudah ada sebelum masa sahabat berakhir. Sudah ada, dan sampai sekarang juga masih eksis. Begitu pula sekte-sekte yang lain yang beliau khabarkan jauh-jauh sebelumnya bermunculan di zaman kita sekarang ini. Bukan semata-mata muncul pokok-pokok sektenya, bahkan muncul cabang-cabangnya. Kita mendengar dan sering mendengarkan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang memberitakan kepada kita tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 sekte, semua di neraka kecuali satu. 72 itu kata para ulama adalah pokok-pokok firqah, usulul firqah. 72 tadi semuanya sudah keluar di zaman sekarang ini. Dari mulai sekte Syiah, Sabaiyah, Rafidah, sekte Khawarij, sampai sekte kontemporer yang terbaru, muncul semuanya di zaman kita sekarang ini. Cabang-cabang sektenya, Rafidah dengan ragam sektenya, Mu'tazilah dengan ragam sektenya, Khawarij dengan ragam sektenya, berbagai macam pokok-pokok firqah dengan berbagai macam dan ragam sektenya sudah bermunculan dan ada di zaman kita sekarang ini. Itu menunjukkan kepada kita betul-betul masa ini masa tersebarnya syubhat, masa tersebarnya kebid'ahan-kebid'ahan, masa tersebarnya dhalalat dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya. Nyata syubhat. Begitu pula yang namanya syahwat di mana-mana, yang namanya fitnah wanita di mana-mana, yang namanya fitnah musik di mana-mana, yang namanya fitnah harta di mana-mana, yang namanya fitnah turiasah tahta diperebutkan di mana-mana. Semua perkara-perkara yang sifatnya syubhat, yang berbau kemaksiatan kepada Allah, yang sifatnya kemungkaran-kemungkaran, atau yang sifatnya syahwat duniawiyah, itu semuanya sudah ada kayak air yang mancur dengan derasnya dikarenakan keran airnya dibuka lebar-lebar dan dibiarkan tanpa kendali. Zaman syubhat, zaman syahwat, wa zamanul iftiraq wal ikhtilaf, juga masa banyaknya perpecahan-perpecahan, perselisihan-perselisihan. Ketika Rasul mengatakan dalam sabdanya, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, barang siapa di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Itu sudah kita saksikan, sudah terjadi di zaman kita sekarang ini. Allahul musta'an. Sudah rusak orang-orang yang di zaman sekarang sudah rusak. Wah, banyak perpecahan-perpecahan, ikhtilaf-ikhtilaf, banyak syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, sekte-sekte yang menyimpang, bid'ah-bid'ah dalam berbagai macam bidang, syahwat di mana-mana, persinaan di mana-mana, fitnah wanita di mana-mana, semua di mana-mana. Suatu zaman yang memang betul-betul sangat mengerikan. Di sisi yang lain, kita ini juga mengalami suatu masa kasurat fihil fitan. Banyak terjadi pada masa kita ini yang namanya fitnah-fitnah. Datang satu fitnah, muncul fitnah berikutnya, disusul fitnah yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, tiada henti. Persis seperti yang dikhabarkan Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Baziru bil a'mali fitana kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, hendaklah kalian bersegera beramal, bersegera berlomba-lomba beramal sebelum munculnya fitan. Fitan di sini disebutkan dengan bentuk jamak dalam bentuk isim nakirah, yang maknanya al-fitanul 'idham, fitnah-fitnah yang sangat besar. Al-jisam, fitnah yang gede-gede, fitnah yang mencekam, fitnah yang sangat banyak. Rasul menggambarkan kaqita'il lailil mudhlim, diumpamakan seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Disebutkan dalam penjelasannya, penggambaran ini menunjukkan beberapa poin yang menunjukkan dahsyatnya fitnah. Yang pertama ialah kasratuha, banyaknya fitnah tadi. Yang kedua ialah fadha'atuha, kengerian fitnah tadi. Yang ketiga ialah adamut tabayyun fi amriha, tidak jelas urusannya, tersamarkan urusannya. Dan yang keempat ialah istimraruha, terus menerus berkesinambungan fitnah tadi, seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Sudah banyak, semuanya besar-besar, mencekam, menegangkan, mengerikan. Orang susah untuk mengidentifikasinya, untuk bisa mengetahuinya. Dan terjadinya secara terus-menerus. Kaqita'il lailil mudhlim, seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Digambarkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi hari orang itu mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya dia kafir. Menunjukkan sur'atut taqallub, begitu cepat orang itu berubah. Dulunya sunni, sekarang hizbi. Dulunya ahlu sunnah, sekarang ahlu hizbiyah. Dulunya teman kita dari kalangan ahlu sunnah, masuk pemahaman khawarij. Dulunya orang yang kokoh di atas sunnah, termakan pemahaman syiah. Dan demikian seterusnya, dengan cepatnya. Bahkan yang disebutkan dalam riwayat ini bukan mudah berubah dalam bab penyimpangan-penyimpangan pemikiran dalam Islam. Tetapi yang disebutkan dalam riwayat ini lebih dahsyat daripada itu, cepat murtad dari agamanya. Pagi dia mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Jadi bukan paginya sunni, sorenya sururi. Bukan paginya sunni, sorenya ikhwani. Bukan semata-mata itu. Tapi lebih dahsyat daripada itu. Paginya mukmin, sorenya murtad dari agamanya, kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah murtad dari agamanya, kafir. Hitungannya bukan tahun, bukan pula bulan. Bulan, bukan pula pekan, bukan pula hari, tapi hitungannya jam. Jam dari sore sampai petang hanya 12 jam. Dari petang sampai paginya lagi hanya 12 jam. Hitungan jam sudah berubah dari kondisi yang dulu dia di atas jalur yang lurus. Rasulullah SAW memberikan penjelasan sebab itu semua. Beliau mengatakan, yabi'u dinahu bi'arabim minad dunya. Dia bisa cepat berubah dan cepat menyimpang itu dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit harta dunia. Ribut-ribut ya UUD, ujung-ujungnya duit. heboh-heboh ya uute, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya dunia. Kondisi yang disampaikan Rasul ini barakallahu fikum sudah real, nyata dan terjadi di zaman kita sekarang ini, dan akan terus semakin dahsyat, semakin mengerikan, semakin menakutkan, semakin besar fitnahnya, semakin dekat nanti dengan yaumul kiamat, semakin mendekat ke arah kiamat, semakin besar, terus semakin besar, terus semakin besar. Puncak-puncaknya ialah fitnatul dajjal, fitnah dajjal di akhir zaman, yang itu merupakan tanda-tanda kiamat besar, yang setelah itu ialah bangkitnya hari kiamat. Itu kondisi zaman kita sekarang ini hidup. Ditambah lagi Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan dalam riwayat yang lain, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, juga sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan juga sahabat yang lainnya lagi, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan tentang kondisi Islam nanti di akhir zaman. Rasul menyatakan dalam sabdanya, innal islama bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing. Awal mula muncul itu asing. Orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah Rasul itu asing. Di tengah-tengah masyarakat berhalaisme. Masyarakat berhalaisme, gede-gede berhalanya, tidak kecil-kecil kayak di Denpasar itu. Gede-gede berhalanya itu. Dan kesyirikan, tingkat kemusyrikannya itu luar biasa. Yang masuk Islam pada masa itu betul-betul dikucilkan. Bukan semata-mata dikucilkan, disiksa, dianiaya. Ketika dia tidak memiliki kabilah atau suku atau keluarga yang bisa menaungi dia. Itu awal Islam. Muncul dalam keadaan asing, aneh. Rasul mengatakan wasaya'udu ghariban kama bada'a, dan Islam itu akan kembali asing sebagaimana semula. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing tadi. Asingnya Islam di akhir zaman itu bukan semata-mata asing di kalangan orang-orang kafir atau semata-mata asing di kalangan kaum musyrikin, bahkan asing di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Seseorang yang berupaya, tak kasih contoh yang gampang, berupaya untuk menampilkan libasul Islam, pakaian-pakaian Islam, itu sudah dianggap aneh oleh masyarakat Islam. Kibaklah biopoi, pakaian opoi, kecurigaan yang luar biasa, dianggap sebagai Islam radikal, Islam fundamentalis, teroris dan segala macamnya, pemahaman yang sesat, mazhab kelima. Itu baru menampilkan pakaian Islam, mau menampilkan tata cara pernikahan yang islami, mudah, gampang, murah, meriah, gitu ya. Tidak ada yang namanya kemungkaran, tidak ada yang namanya kemaksiatan. Aneh. Mosok nikah enggak ada gambusnya. Contoh gitu ya. Mosok nikah kok tidak ada itunya. Ketika Anda menampilkan pernikahan yang islami, orang itu aneh. Kira umum. Pernikahan yang enggak umum. Itu baru pembahasan adat pernikahan. Antum mau makan saja, berupaya untuk menampilkan tata cara makan yang islami. Itu sudah asing di tengah-tengah umat Islam. Umumnya mereka kalau makan, kanan masuk, kiri masuk, kanan bleng, kirinya bleng. Ketika antum makan semua dengan tangan kanan, mereka merasa ada yang ganjal pada orang ini. Ini kok kanan terus, kirinya kok tidak di gak digunakan. Ada SDM kedua untuk mempercepat makan kok gak digunakan gitu. Itu baru pembahasan makan, minum, pakaian dan pernikahan. Bagaimana kiranya kalau kita membahas masalah pokok-pokok akidah Islam? Wah, tambah asing maneh. Bagaimana kiranya kita melaksanakan ritual ibadah sesuai dengan contoh Islam, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW? Tambah aneh lagi. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu akan kembali asing sebagaimana semula. Kondisi ini sudah kita rasakan. Ya baya. Ya diam. Ya baya. Ya. Jangankan zaman sekarang ini, zaman para imam sebelum kita, di era-era para imam-imam besar pada masa lalu, zaman Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan yang sebelum-sebelum mereka, sudah merasakan ghurbatul Islam, sudah merasakan asingnya Islam pada masa itu, padahal masih dekat dengan masa kenabian. Lalu bagaimana kiranya dengan zaman kita sekarang ini? Maka tentunya semakin asing, semakin aneh. Mungkin Islam tinggal namanya saja. Ikhwan fillah azzakumullah. Apa yang saya sampaikan tadi dari beberapa penjelasan Rasulullah SAW, situasi dan kondisi riil zaman kita hidup sekarang. Banyak syubhat, banyak syahwat, banyak fitnah, banyak bid'ah, banyak perpecahan, banyak perselisihan. Yang akhirnya Islam pun jadi asing karenanya. Pada kondisi-kondisi yang semacam ini, barakallahu fikum, jangan heran kalau kemudian bermunculan di tengah-tengah umat Islam yang namanya asbabul inhiraf. Sebab-sebab orang itu mudah menyimpang. Jangan heran kalau kemudian kita dikagetkan oleh berbagai macam peristiwa, kasus dan berita terjadinya penyimpangan-penyimpangan di mana-mana, terjadinya perubahan-perubahan di mana-mana. Tidak perlu heran. Jangan heran. Seperti yang saya gambarkan tadi, seseorang yang dulunya masya Allah di atas sunnah, istiqomah di atas sunnah, begitu kokoh di atas sunnah, bahkan termasuk penyeru-penyeru sunnah, dai-dai ila sunnah, bahkan termasuk pemerhati sunnah, pemersatu umat di atas sunnah. Tidak usah heran kalau kemudian tiba-tiba dikejutkan dengan berita sudah macam-macam dan sudah aneh-aneh pemahamannya. Ustaz, apa hukumnya belajar kepada selain ahlu sunnah, Ustaz? Tidak apa-apa. Yang penting bukan pemahaman rafidhah. Rafidhah itu memang parah kondisinya. Itu pemahaman yang luar biasa sesat. Kalau selain itu sih tidak apa. La haula wala quwata illa billah. Terkejut. Loh, bukannya dulu Anda begitu kokohnya, begitu kencengnya melarang umat Islam dan kaum muslimin untuk mengambil ilmu dari sembarang pihak? Nah, kok sekarang jadi gampang gitu? Satu persyaratan doang, yang penting jangan rafidhah. Wah, enak kalau gitu. Ada dai sufi. Ya taklim ae mbek dek. Loh kok taklim sama sufi? Ya kan dia bukan rafidhah. Ada seorang tokoh teroris, tokoh khawarij. Nah ini kenceng ini. Taklim ae sama tokoh-tokoh khawarij. Loh ya akhi, ada apa kamu kok taklim sama orang khawarij? Loh dia kan bukan rafidhah. Dia kan bukan rafidhah. Nongol tuh jamaah tablek, jamaah komputer, jamaah selimut. Lah ini asik ini. Datang ke situ dipijati langsung tuh mesti ini. Kesana gabung sama mereka, bayan sama mereka dan segala macamnya. Takilah yang tergabung sama orang-orang semacam itu. Loh kan bukan rafidhah. Dia kan jamaah tablek, bukan rafidhah. Kan satu kriterianya. Tidak apa-apa, yang penting jangan rafidhah. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Terkejut. Jangan heran. Dikarenakan memang asbabul inhiraf, sebab-sebab orang menyimpang di zaman sekarang ini sangat banyak. Sangat banyak. Barakallahu fikum. Di antara sebab-sebab penyimpangan ikhwan fillah azzakumullah, dan itu merupakan sebab yang pertama dan yang terutama, ialah al-jahl, kebodohan, kejahilan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jahl, kebodohan tentang perkara agama itu. Daun ibal, penyakit kronis, bahkan dikatakan daun qatal, penyakit mematikan. Dengan sebab kejahilan itu seseorang akan mudah terperosok pada jurang kekufuran bahkan. Apalagi jurang penyimpangan-penyimpangan dan kebid'ahan. Apalagi jurang kemaksiatan dan kemungkaran. Mudah dikarenakan jahil. Orang yang jahil itu dinyatakan sebagai syarrud dawab, sejelek-jelek yang melata di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-22, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna syarrad dawabi indallah as-summul bukmul ladhina la ya'qilun. Sesungguhnya sejelek-jelek yang melata di muka bumi di sisi Allah ialah yang tuli, yang bisu, yang tidak berakal, orang yang jahil. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka itu abal, lebih sesat daripada hewan ternak. Allah menyatakan di Al-Furqan ayat yang ke-44, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apa kamu mengira kebanyakan mereka itu mendengar atau berakal? Tidak. Bahkan mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi jalannya. Itu orang jahil. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini merupakan faedah besar yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Beliau menukil dari ucapan Muhammad Ibnu Fadl rahimahullah, katanya beliau, zahabul Islam ala aidi arba'ati asnafin minan nas. Islam itu sirna, hilang di atau melalui tangan empat jenis orang. Islam itu hilang atau sirna melalui atau dengan tangan empat jenis orang. Yang pertama, sinfun la ya'maluna bima ya'lamun. Yang pertama ialah pihak yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa sinfun ya'maluna bima la ya'lamun. Pihak kedua mengamalkan apa yang tidak mereka ilmui, beramal dengan tanpa ilmu. Yang ketiga, sinfun la ya'maluna wa la ya'lamun. Yang ketiga ini, pihak yang ketiga ialah pihak yang tidak beramal dan tidak berilmu. Dan yang keempat, wa sinfun yamna'una an-nasa min at-ta'allum. Dan pihak yang keempat adalah pihak yang mencegah orang lain untuk belajar. Ujung-ujungnya kepada satu poin, al-jahl, kejahilan. Kanabidina azabullah, ini yang pertama. Dan inilah yang merata di kalangan kaum muslimin. Untuk perhatikan umat Islam yang rusak keadaannya, jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah, ritual-ritual yang sesat, kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya karena jahilnya mereka, bodohnya mereka tentang agama Allah, jauhnya mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Juhala, orang-orang yang jahil. Maka waspadai seperti yang satu ini. Jangan puas jadi orang jahil. Jangan bangga jadi orang goblok. Mestinya antum malu menjadi orang yang jahil. Barakallahu kafa bil jahli dhamma ayyata barra minhu man huwa fi. Cukuplah kebodohan itu tercela. Orang-orang yang jahil tidak mau dibilang jahil. Ya apa ya? Wong goblok sing jelas-jelas goblok tidak mau dibilang wong goblok. Itu menunjukkan apa ya, Pak? Dzamul jahil. Betapa jeleknya yang namanya kejahilan, barakallahu fiik. Sebab penyimpangan yang berikutnya. Ini sebab yang tidak hanya menimpa orang-orang awam dari kalangan muslimin, tidak hanya menimpa orang-orang jahil dari kalangan muslimin, tetapi juga menimpa orang-orang yang memiliki ilmu, menimpa orang-orang yang paham ilmu, yang memahami bimbingan-bimbingan Allah dan bimbingan-bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebab yang kedua ialah at-takalubu ala dunya. Tertimpa penyakit at-takalub ala dunya, keranjingan dunia, cinta dunia, obsesi dunia, baik itu harta ataupun tahta. Antum perhatikan tadi hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim yang saya bacakan, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan adanya fitnah, fitnah yang sangat besar, yang sangat banyak, seperti serpian-serpian malam yang gelap, Pagi hari dia muslim, sorenya dia kafir, sorenya mukmin, paginya dia kafir. Apa sebabnya? Ya bi'u dinahu bi'ardh minad dunya, dikarenakan dia menjual agamanya dengan dunia. Kali ini antum perhatikan baik-baik beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Disebutkan dalam beberapa ayat bahwasanya penyakit ini, penyakit cinta dunia, obsesi dunia, penyakit UUD ujung-ujungnya dunia, itu ternyata wataknya ahli kitab. Disebutkan di At-Taubah ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan ahbar dan ruhban. Ahbar itu ulama-ulama ahli kitab. Ruhban itu ahli ibadah, ahli ibadahnya ahli kitab. Sesungguhnya kebanyakan ulama-ulama dan ahli ibadah ahli kitab itu, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka itu memakan harta orang, memakan harta masyarakatnya dengan cara yang batil dan menghalang-halangi orang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah azakumullah, ahli kitab terutama Yahudi itu dikenal sebagai kaum intelektual, wong pinter, ngerti Taurat, ngerti Injil, ngerti ayat-ayat Allah, ngerti agama. Tetapi disebutkan oleh Allah dalam ayat ini memiliki perangai yang sangat mengerikan sehingga mereka dikecam oleh Allah, dikafirkan oleh Allah. Sebabnya ialah rakus dengan dunia, rakus dengan dunia sampai pada tingkat memakan harta kaumnya, memakan harta masyarakatnya dengan cara yang batil. Apa sebabnya? Dunia. Antum resapi lagi ayat yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba'allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Yang artinya, bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wasalam berita tentang seseorang yang atainahu ayatina, seseorang yang dulu kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, seseorang yang ngerti ayat, faham ayat-ayat Allah, faham agama, faham syariat, kalau terkait dengan umat Islam, faham Quran, faham hadis, ngerti ayat, ngerti hadis, paham syariat, dai, ustaz, syekh, mungkin begitu ya. Fansalakha minha, ternyata orang yang alim tadi itu menyimpang, melesat keluar dari ayat-ayat kami tadi. Insilah itu keluar tanpa bisa kembali lagi. Diumpamakan seperti insalakha, insalakhatil hayyatu an jildiha. Ular itu keluar dari kulitnya. Ketika ular ganti kulit, itu kan lepas kulitnya, lepas dari tubuhnya, dia keluar dari kulitnya. Apa mungkin itu kulit kembali lagi ke tubuh ular? Dan mungkin balik. Ini orang melesat, menyimpang dari ayat-ayat kami dan tidak bisa kembali lagi. Fa'atba'ahu syaitan, maka disamber, diikuti oleh setan. fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang menyimpang. Allah mengatakan di ayat berikutnya sebabnya kenapa. Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Walakinnahu, sebabnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Tetapi orang tadi itu sudah menghujam di perut bumi. Pengertian menghujam di perut bumi, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, yakni sudah terjangkiti hubbud dunia, penyakit cinta dunia, obsesi dunia. Tapi ternyata orang itu sudah menghujam di perut bumi, mencintai dunia, rakus dunia, obsesi dunia. Sebab yang kedua, wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dua sebab ini barakallahu fikum yang membuat dia menyimpang dalam keadaan dia seorang alim, seorang yang ngerti ayat, yang ngerti hadis, ngerti Quran, ngerti sunnah, dai, ustaz, syekh. Kurang apa? Jangan tanya orang awamnya, lah ustate wae kene. Apalagi orang awamnya, tambah parah lagi kondisinya. Allah menjelaskan perumpamaan orang yang semacam ini pada terusan ayat. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Perumpamaan orang semacam ini kayak anjing, kata Allah. Apa nih kalau saya bahasa kasar? Ini membaca terjemahan ayat. Perumpamaan dia kayak anjing, kayak kalbun. Kamu gendong melet, lidahnya menjulur. Kamu biarkan melet, juga demikian lidahnya menjulur. Mana yang kata para ulama, dia menjadi orang yang paling rendah, hina, tidak punya arti, tidak punya manfaat, kayak anjing. Dan kondisinya dia seperti anjing yang senantiasa melet, yang senantiasa menjulurkan lidahnya dalam semua keadaan. Maknanya, kamu kasih nasihat ataukah tidak, kamu kasih fatwa ulama, seluruh ulama ataukah tidak, kamu kasih dalil ataukah tidak, kamu kasih nasihat ataukah tidak, 1000 ayat kamu kasih, tidak bakal berkeming dari penyimpangannya. Hati-hati, resapi dan hayati ayat ini. Ternyata penyimpangan itu tidak hanya menimpa orang jahil. Ternyata dan justru penyimpangan itu banyak terjadi pada orang-orang yang punya ilmu. Dan ternyata sebab pertama dan sebab yang utama ialah UUD. Ujung-ujungnya dunia, ujung-ujungnya duit. Entah itu tahta, kedudukan, kemasyhuran, prestise, ketenaran, dan segala macamnya, atau harta. Allahul musta'an. Hati-hati warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan disebutkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan dalam Masail Imam Ahmad, riwayatnya Ibnu Hani bi isnadin sahih dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebuah asar yang menunjukkan bahwasanya sebab orang menyimpang terfitnah dengan alasan dunia itu sudah terjadi pada masa kekhilafahan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar menceritakan, ja'ani rajulun minal ansar fi khilafati Utsmana yukallimuni. Datang kepada aku seseorang laki-laki dari Ansar pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan mengajak aku bicara. Fa'idha huwa ya'muruni fi kalamihi bi an a'iba 'ala Utsman. Ternyata orang itu memerintahkan aku untuk mencela dan menghinakan sahabat Utsman bin Affan. Wa inna wallahi, dan sungguh demi Allah, ma na'lamu Utsman qatala nafsan bighairi haqqin. Itu orang aku, demi Allah Utsman itu tidak pernah membunuh nyawa, tidak pernah membunuh jiwa dengan tanpa hak. Wala ja'a minal kaba'iri syai'ah, juga tidak pernah pula melaksanakan dosa besar. Walakin huwa hadzal mal, tapi urusannya harta benda ini, kata orang tadi. Fa in a'taqumuhu raditum, kalau kamu berikan harta itu padanya kamu ridha. Wa in a'tahu uli qarafatihi sakhittum, tapi kalau kamu berikan harta itu kepada kerabat-kerabatnya kamu marah. Ternyata urusannya bukan karena penyimpangan-penyimpangan pada awal mulanya, bukan dikarenakan kemungkaran-kemungkaran pada awal mulanya, tapi sebab pertama adalah UUD, ujung-ujungnya ya duit. Dikasih duit ridho, nggak dikasih duit nggak ridho, dikasih duit seneng, seger, insya Allah. Lama-lama menyimpang lah bas, nggak ada masalah. Yang penting duit lancar. Allah mustahil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyatakan dalam bukunya Iqtida' As-Siratal Mustaqim, beliau mengatakan wa min asbabil fitnati wal ahwa'i fi nash'atiha al-ula fi akhir 'ahdi Utsman at-tanafus fid dunya. Termasuk sebab fitnah dan sebab munculnya penyimpangan-penyimpangan pada permulaan pertama dulu di masa kekhilafan Utsman bin Affan ialah persaingan dalam urusan dunia. Ujung-ujungnya duit ya ikhwan. Imma tahta, imma harta. Kemudian barakallahu fikum, ketahuilah, orang itu kalau sudah terkena yang namanya obsesi dunia, hubbu dunia, cinta dunia, maka poin kedua itu akan mengikuti ittiba'ul hawa, akan mengikuti hawa nafsunya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan dalam bukunya Al-Fawaid, kullu man athara dunya min ahlil ilmi wastahabbaha fala budda an yakula ala Allahi ghairal haqq fi fatwahu wa hukmih. Siapa saja dari kalangan ahlul ilmi, dari kalangan orang-orang yang punya ilmu, yang lebih mementingkan urusan dunia, yang lebih mencintai dunia, maka dia pasti dan pasti, kata beliau, berbicara atas nama Allah dengan tanpa hak, dalam fatwa-fatwanya, dalam hukum-hukumnya, yang menyesuaikan dengan selera hawa nafsu. Kalau hukumnya tadi itu sudah sesuai dengan obsesi dunianya, lewat, dia gak bakal dijelaskan sama dia. Tapi yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan selera dunianya, lanjut. Atau jawaban-jawabannya sekiranya bisa mendukung misi-misi dunianya dia tadi, walaupun jawabannya menyimpang dan pasti menyimpang. Keterangan ini menunjukkan pada kita, barakallahu fikum, siapa saja yang menyimpang dari kalangan ulama, dari kalangan orang-orang yang punya ilmu, sebab yang pertama dunia, setelah itu diikuti dengan ittiba'ul hawa, syahwat dunia dulu, baru muncul setelah itu yang namanya syubhat, syubhat, penyimpangan, penyimpangan, pemahaman, pemahaman yang aneh-aneh. Antum camkan baik-baik dan resapi yang satu ini. jujur, antum akan tahu ketika ada orang yang dulunya bagus, dulunya baik, dulunya kokoh, kok tahu-tahu aneh-aneh pemahamannya, aneh-aneh tahu-tahu menyimpang. Antum telusuri belakangnya. Kalau bukan tahta atau harta, pasti dunia dan seisinya. Barakallahu fikum. Ujung-ujungnya ke sana. Tidak ada lagi yang lain. Dikarenakan Rasulullah SAW juga Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim telah menerangkan kepada kita ini semuanya. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Maklum kana kutina azakumullah. Seperti yang saya terangkan tadi. Kondisi zaman yang semacam ini membuat orang itu betul-betul mudah menyimpang. Apalagi orang tadi jahil tentang perkara agamanya, lebih gampang terpelanting. Apalagi niatnya enggak ikhlas, bukan dalam rangka untuk mengamalkan agama Allah yang mulia, niatnya bukan dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, niatnya bukan dalam rangka untuk membela agama Allah, niatnya adalah dunia dan seisinya, maka akan lebih mudah untuk terpelanting. Dan di zaman sekarang ini, khonafina asakumullah, sekian banyak orang-orang yang menyimpang, sebabnya adalah dunia. Awalnya dunia, syahwatu dunia, ujung-ujungnya adalah ittiba'ul hawa, ittiba'us syubuhat, memunculkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Karena korbannya itu orang yang punya ilmu. Korbannya itu para dai. Korbannya para ustaz. Ya bisa antum bayangkan buntutnya yo panjang. Ya apa ya? Buntutnya panjang. Satu ustaz menyimpang, yo sak madu'unya digondol ikut menyimpang. Nah kalau dua ustaz yang menyimpang, tambah banyak madu'u yang diuntal miring. Nah kalau rame-rame menyimpang, iyalah haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terjadi yang namanya eksodus besar-besaran dari ahlu sunnati wal jamaah menuju ashabul ahwa'i wal bid'ah, dengan sebab penyimpangan-penyimpangan para dai-nya, penyimpangan-penyimpangan para ustaznya. Nah kalau demikian kondisinya, karena fitna azakumullah, serasa kokoh di atas manhaj itu perkara yang langka. Kokoh di atas manhaj perkara yang susah, tidak mudah dicapai, tidak mudah untuk diwujudkan. Semata-mata kokoh sehari dua hari gampang. Tapi kalau kokoh sepanjang zaman, sepanjang masa, kokoh selama hayat di kandung badan, kokoh sampai ajal menjemput kita, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa, menunjukkan keistiqomahan orang tadi, menunjukkan keikhlasan orang tadi, menunjukkan keulet dan kesabaran orang tadi, sahabatnya orang tadi di atas bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, sekaligus menunjukkan betapa besar fadilah dia, betapa besar kedudukan dia dalam Islam dan sunnah dengan ketokohan dia di atas manhaj, di atas agama Allah yang mulia ini. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan sesi yang berikutnya kita akan membahas sebab-sebab kokoh di atas manhaj. Sebab-sebab kokoh di atas manhaj ini lebih penting lagi untuk kita ketahui, dengan harapan masing-masing kita bisa menjalankan asbab tadi dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Harapan kita di tengah-tengah badai yang melanda, di tengah-tengah fitnah yang sangat dahsyat, kita kokoh di atas sunnah dan syariat sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam. Apa yang sampaikan pada kesempatan yang pertama ini mukaddimah untuk apa yang akan disampaikan pada sesi yang berikutnya. Dan insyaallah ta'ala yang berikutnya akan disampaikan oleh Ustaz Usamah bin Faisal Mahri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau akan mengambil tema salah satu sebab utama untuk kokoh dalam bermanhaj, kokoh dalam beragama, yaitu betul-betul selektif dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan membawakan dengan panjang lebar pernyataan salaf Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum, sesungguhnya ilmu ini telah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Dan saya sampaikan barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekh Abu Nasr Muhammad ibn Abdullah al-Imam hafizahullah, yang di ma'bar salah seorang murid senior Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, dalam bukunya Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh, di antara sebab-sebab penyimpangan seseorang ialah talaqqil ilm anil masatir ghairil mawthuqah, menimba ilmu agama dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Sehingga di antara upaya untuk mengokohkan manhaj, mengokohkan tauhid, akidah, sunnah, agama di atas Alkitab sudah dengan pemahaman salaful ummah, yang paling utama di zaman sekarang ini adalah betul-betul menimba ilmu agama dari sumber yang benar, dari orang yang benar, tidak asal dalam menimba ilmu agama. Prinsip inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali setelah wada, gitu ya. Setelah makan siang jam 2 kita berjumpa kembali. Akan saya tampakkan lagi insyaallah taala sebab-sebab yang lain yang dengan itu insyaallah akan bisa mengokohkan manhaj kita, mengokohkan akidah dan tauhid kita di atas bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, selain yang disampaikan nanti oleh Al-Fawzi Mahari insyaallah taala. Bagi untuk saya cukup sekian. Satu jam persis saya berbicara. Barakallahu fikum, dan selebihnya saya limpahkan waktu kepada beliau. Sekali lagi kita berjumpa kembali pada sesi yang ketiga pada zuhur nanti. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.